Halaqah yang ke-41, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Apabila ada seseorang di zaman sekarang, dia meyakini bahwasanya ada sebagian manusia, boleh dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Boleh dia untuk tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Boleh dia untuk keluar dari syariat Rasulullah SAW. Maka kata beliau di sini, fahuwa kafirun, maka orang yang demikian telah keluar dari agama Islam. Seorang Muslim meyakini bahwasanya syariat beliau adalah untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja, dan bukan untuk orang tertentu saja. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada sebagian manusia boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan kabar dari Allah. Allah mengabarkan bahwasanya syariat Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Bagaimana dia mengeluarkan dirinya sendiri atau mengeluarkan sebagian orang dan mengatakan bahwasanya dia tidak wajib untuk beriman dengan Rasulullah SAW. Dan dia mendustakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengabarkan seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Dan ini adalah ijma' para ulama, tidak terkecuali. Mereka semua berijma' bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Maka bagaimana seorang muslim atau mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang muslim meyakini bahwasanya ada sebagian manusia boleh tidak beriman dan tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW. Seperti sebagian manusia yang mengaku telah mencapai derajat ma'rifah. Mengaku mencapai derajat ma'rifah yang menurut dirinya ini adalah derajat yang paling tinggi, sudah sampai derajat yakin. Dia mengatakan apabila sudah sampai derajat ini, maka boleh dia tidak mengikuti syariat. Meyakini bahasa syariat itu adalah untuk orang awam. Adapun kita, kata dia, sudah sampai ma'rifah, sudah sampai derajat yang tinggi, sudah mengenal Allah, maka kita sudah tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat tersebut. Ucapan ini adalah ucapan yang kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak ada di antara manusia yang boleh keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang mengaku sudah mencapai derajat tertentu, kemudian dia mengatakan kami mengambil agama langsung dari Allah, tidak perlu kami seorang Rasul, tidak perlu hadis, tidak perlu Quran, tapi kami langsung mendengar agama dari Allah SWT. Ini adalah ucapan yang kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Seharusnya seorang Muslim, semakin dia mengenal Allah, maka semakin dia rajin beribadah kepada Allah SWT. Seseorang semakin mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal agamanya, semakin dia yakin dengan agama Islam, dan semakin dia rajin di dalam beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Allah SWT memuji para ulama, karena mereka mengenal Allah SWT, mengenal Allah dan mengenal agamanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Semakin seseorang takut kepada Allah, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia takut. Semakin dia takut dengan Allah SWT, semakin takut dengan adabnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inni la'a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT. Beliau adalah yang paling tahu dan paling mengenal Allah, dan beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan rasa takut beliau, ilmu yang beliau miliki, ma'rifah yang beliau miliki, menjadikan beliau semakin rajin dan semangat beribadah kepada Allah SWT. Sebutkan dalam hadis, beliau salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Kemudian beliau ditanya tentang perkara ini, kemudian beliau mengatakan, Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Seseorang semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, harusnya semakin takut kepada Allah, dan semakin mendekatkan kepada Allah dengan ibadah. Bukan seperti keyakinan sebagian orang, apabila seseorang sudah mencapai derajat tertentu, maka dia boleh meninggalkan sebagian syariat, atau meninggalkan semua syariat Rasulullah SAW. Sekali lagi ini adalah bentuk kekufuran. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.